Nawa sallallahu alaihi wasallam yaj'alu annal dira yu'addi hadha alladhi dhukira ila amsalihi ila amsari tamasiriha kathiratan wa li hadha al ulama'u ikhtarafu fi syu'abil imani bi'addiha addaha jama'atun wa sannafu fiha musannafatin kama sannafa al-harimi wa huwa syekhul baihaqi kitabahu minhaja al-minhaja fi syu'abil imani wa huwa matbu'un wa tarahu ala tartibihi wa ala nasqihi al-baihaqi nasaqihi al-baihaqi muwassi'an da'iman bil adillati fi kitabihi syu'abil imani wa nahwil dalika adduha ala ijtihadin muwassi'an bukan muwassi'an muwassi'an da'iman wa nahwil dalika adduha ala ijtihadin minhum wa hajar ijtihadu yakhtarifu fihi ala ulama'u fa minhum man ya'uddu khisaran min syu'abil imani man ya na'am terus wa minhum man ya'uddu ukhra wa sababul dalika ijtihaduhum fi qiyasi ma lam yudkar ala ma dhukira fa yaj'alu ba'dan minha qawriyatan wa yaj'aluna ba'dan minha amaliyatan wa yaj'aluna ba'dan minha li ibadati raqabi wa hum yuqassimunaha fil gharibi tarasan tarasan فَيَجْعَلُونَ لِلْقَوْلِيَاتِ نَحْوًا مِنْ 25 شُعْبَةً وَيَجْعَلُونَ لِلْعَمَلِيَّاتِ نَحْوًا مِنْ 25 شُعْبَةً وَيَجْعَلُونَ لِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ نَحْوًا مِنْ 27 أَوْ 25 شُعْبَةً وَيَزِيدُونَ وَيُنَقِّصُونَ طيب حسبك بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fadakara qala syekh al-asyari hafidhullah ta'ala fadakara fi hadha qawla la ilaha illallah wa hadha qawlun bil lisan wala syaka annahu yatbahuhu i'tiqadun bil janan. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini yaitu ucapan la ilaha illallah yang sebagai bagian paling tertinggi dalam iman. Ya. Dan ini adalah ucapan dengan lisan. Kembali kepada pembagian iman dalam ahli sunnah wal jamaah, iman itulah ucapan, amalan dan keyakinan atau cukup dikatakan qaulun wa amalun. Ucapan dan amalan. Ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu dan amal jawareh. Ya, wala syakka annahu yatba'uhu i'tiqadun bil janan. Dan enggak diragukan lagi, ucapan la ilaha illallah ini juga diikuti oleh keyakinan dalam kalbu. Ya, di kalbu keyakinan meyakini seorang yang bersaksi la ilaha illallah, dia meyakini pula tidak ada yang berhak diberikan ibadah dan benar kecuali Allah. Menetapkan ibadah hanya diberikan pada Allah, mengingkari menafikan segala sesembahan yang diberikan kepada selain Allah. Wa dzakara al-haya'a, dan Nabi juga menyebutkan malu sebagaimana dalam hadis. Wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau menyebutkan juga malu aidan, dan malu ini wa huwa amalun bil qalb. Amal qalbu berarti sempurna sudah. Ya. Wa dzakara imatatul adza 'anit tariq, dan beliau juga menyebutkan imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan, wahwa amalun bil amalul jawarihi, yang ia adalah amal anggota badan. Ya, maka lengkap sudah ucapan, amalan dan kolbu keyakinan, amalan kolbu haya, amalan lisan qaulul innallah, amal jawarih menyingkirkan gangguan dari jalan. Lidzalika li ajli ayyustadalla likulli wahidin min hadhihi salasati likulli syu'batin min hadhihi syu'ab ala man adha ala nadairiha. Ya, oleh karena itu maka permisalan Nabi SAW akan hal tersebut agar ya dijadikan dalil bagi setiap masing-masing dari yang tiga ini, dari semua cabang, dari seluruh cabang-cabang, ala nadairiha, bagi yang sepadanannya. Ya, padanan dari amal qalbu selain al-haya apalagi? Ya. Padanan dari amal jawarih selain menyingkirkan gangguan banyak lagi. Ya. Salat dan seterusnya. Ya. Fa yustadallu bi kalimatit tauhid bi qauli la ilaha illallah ala syu'abil qauliyah. Maka dijadikan dalil dengan kalimat tauhid, ucapan la ilallah, ya, untuk cabang amal, cabang iman berupa ucapan. Cabang iman merupakan ucapan. Wa yustadallu bi imatatil adza anit tariq bi syu'abil amaliyah amalul jawarih. Ya. Ya, maka dijadikan dalil amal jawarih itu dengan menyingkirkan gangguan dari jalan dengan cabang amal. Wa istadallu bi dzikrihi al-haya'a ya ala syu'abil qalbiyah. Dan dijadikan dalil dengan Nabi menyebutkan malu sebagian dari iman itu kepada cabang qalbiyah. Lengkap sudah. Ya, iman terdiri dari tiga komponen ini. Kalau tiga komponen ini adalah amal soleh, iman bertambah. Kalau salah satu dari amalan tiga komponen ini maksiat, maka iman berkurang. Ya, dan sepakat ahli sunnati wal jamaah, iman pun juga hilang atau lepas atau murtad dengan ucapan, amalan, dan perbuatan yang jika ucapan, amalan, perbuatan tersebut diantara pembatal-pembatal keislaman. Ya. Wa hadza min ablaghi ma yakunu min at-tasybihi wa tamtsil. Dan ini diantara ya contoh dan permisalan yang paling bagus. Ya, yang paling mencakup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna tanwi'a kama nawa sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pembagian ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi iman ini dengan ucapan, amalan, keyakinan, urusan kalbu, ucapan dengan la ilallah, amalan menyingkirkan gangguan dari jalan, kalbu dengan malu. Ya, itu ya ja'alu an-nadhira yu'addi hadha alladhi dzukira ila amsali tamasiliha katsira. Ya. Itu akan menjadikan orang yang memperhatikan hal ini, yang memperhatikan hadis ini, yang menelaah hal ini, dia akan menganggap dari masing-masing yang disebutkan kepada contoh-contoh yang serupa dengannya banyak sekali. Ya, semisal ketika mendengar hadis ini, ya, kata Nabi SAW, iman itu terdiri dari bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha la ilaha illallah. Ya, yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Ya, wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imaratul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang tertinggi ucapan la ilallah, menyingkirkan gangguan dari jalan yang adalah yang terendah. Ini amal perbuatan. Malu, kita tahu malu adalah amalan qalbu, bagian dari iman, maka kita akan langsung bisa mensinkronkan dengan sampel yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan contoh-contoh amal-amal yang lainnya, apakah amal lisan, amal perbuatan, amalan qalbu. Ya. Walihada al-ulama'u ikhtalafu fi syu'abil iman bi'addiha. Oleh karena itu ulama berselisih terkait cabang-cabang keimanan ini jumlahnya. Ya, ada jama'atun wasannafu fiha musannafatin kama sannafa al-Halimi wa huwa Syekhul Baihaqi kitabahu al-Minhaj fi syu'abil iman. Wa huwa matbu'un wa talahu ala tartibihi ala nasakhihi al-Baihaqi muwassa'an da'iman bil adillati fi kitabihi syu'abil iman. Ya. Nah, para ulama berselisih, ada yang mengatakan 60-an, 70-an dan lebih dari itu. Ya. Ada jama'atun, sekelompok jamaah dari kalangan ulama menghimpunnya, menghimpun jumlahnya tadi, dan mereka wasannafu menulis fiha terkait hal ini musannafatin berbagai karya, ya, sebagaimana Al-Halimi gurunya Imam Al-Baihaqi menulis kitab Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Ini matbu tercetak. Ya, yang beliau membaca di sini atas tertibnya, ya, Imam Baihaqi membaca ini di atas tertibnya dan di atas nasakhihi, ya, yang tersistem, yang setipe dengan apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Muwassa'an. Muwassa' ini. Ya, namun dipenuhi dengan dalil-dalil. Ya. Taib. Terus dengan dalil-dalil di dalam kitab Syu'abil Iman. Wa nahu dalik, dan semisalnya adduha ala ijtihadin minha. Ya. Dan ya, para ulama apa namanya, membilangnya itu sesuai dengan ijtihadin minhum, sesuai dengan ijtihad mereka. Wa hadzal ijtihad yakhtalifu fihi al ulama. Ijtihad ini para ulama berselisih tentangnya. Kalau begitu berapa keimanan? Ya, bahkan Nabi menyebutkan 70 sekian cabang. Nah, para ulama menyebutkan. Ya, salat termasuk amal-amal lah. Fa minhum man ya'uddu khisalan min syu'abil iman. Sebagian ulama ada yang mengkategorikan satu ya, sifat dari cabang-cabang keimanan. Fa minhum man ya'uddu ukhra. Sebagian ulama ada yang menganggapnya ya, membilang itu yang lain. Wa sababu dzalik, sebabnya kok beda demikian, kenapa? Ijtihaduhum fi qiyasi ma lam yuzkar ala ma dzukira. Sebabnya adalah ijtihad mereka dalam menganalogikan kias dari apa yang tidak disebutkan ya, dari yang telah disebutkan dalam hadis. Wa yaj'alu ba'dan minha qauliyatan wa yaj'aluna ba'dan minha amaliyatan wa yaj'aluna ba'dan minha liibadatil qalbi. Sebagian ulama menjadikan sebagiannya sebagai amalan qauliyah ya, amalan amaliyah, amal anggota badan, dan amalan qalbu, ibadah qalbu. Wa hum yuqassimunaha fil ghalib salasan. Nah, kebanyakan umumnya mereka membagi menjadi tiga. Ya, fa yaj'aluna lil qawliyati nahwan min 25 syu'batan. Sebagian mereka menjadikan qawliyah itu sekitar 25 cabang. Sebagian lain dengan mengatakan amaliyat, amal jawarih anggota badan, sekitar min 25 syu'batan. Sekitar 25 cabang. Dan sebagian lagi menjadikan amal qalbu sekitar min 27 au 25 syu'batan. 27 atau 25. Jadi pas ya. 25 kali 3 berapa? 75. Atau tambah 2 lah, 77. Nabi dalam hadis mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. 7 bid'un itu 3 sampai 9. Berarti sekitar 73 sampai 79 cabang. Ya, 73 sampai 79 cabang. Yang jelas anggaplah 79, berarti nomor 79 itu yang ada naha. Imanatul ada anitarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang tertinggi berarti apa? Qaulul la ilaha illallah. Ya, paham sini ya? Ya, yaziduna wa yanqusuna. Mereka menambah dan mengurangi. Nah, terus gantian, siapa? Siapa yang siap berikutnya? Kalian tuh berbaca, gantian yang lain. Ya. Al-maksudu anna hadzal ijtihada min al-ulama'i, lakin hadza at-tamsilu yadulu ala ma dzakartu laka min nisti. Lakinna hadza at-tamsila, lakinna. Lakinna hadza at-tamsila yadulu ala ma dzakartu laka min isti'abihi li aqwali wa amali al-jawarihi wa amali al-qulubi. Idzan fa yadkhulu fi hadza fi hadhihi syu'abi syu'abul islami. Iqamu sholati wa ita'u zakati wa shaumu ramadana wal hajju wal jihadu wal ghuslu wa taharatu wa nahu zalika wal a'malu istima'iyat wal a'malu al istima'iyatu allati umira biha kasholatil arhami wa kasholatil arhami wa birrul walidaini wa birrul walidaini ila akhirih. ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرهب والرقب إلى آخر هذه الأمثلة. فقولوا هذا من الإيمان. فقولوا هذه من الإيمان ودليل ذلك ما سبق. ودليل ذلك ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيحين. نعم. Maksudnya anna hadhihi ijtihada minal ulama. Ijtihad ulama ini tentang tanwi' ya, pembagiannya. Ada yang mengkategorikan 25, 25, 25, 75, ada yang 25, 25, 27, 77, ya, dan seterusnya. Lakinna hada at-tamsila yadulu ala ma dzakartu laka. Namun ya, contoh-contoh ini semua menunjukkan kepada apa yang telah saya sebutkan pada Anda, minasti'abihi lil aqwali wal amali al jawarihi wal amali qulub. Akan kandungan iman itu pada ucapan, amal anggota badan dan amal qalbu. Idan maka kalau begitu, fa yadkhulu fi hadhihi syu'ab syu'abul islami. Ya, maka masuk dalam cabang-cabang ini adalah cabang Islam, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, jihad, mandi, ya, toharah dan semisalnya. Wal a'malu al-ijtima'iyyatu allati umira biha. Ya, dan amal ijtima'i, ya, yang diperintahkan semisal bersilaturahmi, berbuat baik pada orang tua, ila akhirih dan seterusnya. Wa yadkhulu fiha a'malul qulubi. Masuk juga di dalamnya amalan kolbu, semisal khosyah, takut pada Allah, inabah, kembali pada Allah, haya, malu, mahabbah, cinta pada Allah, raja, berharap pada Allah, khauf, takut pada Allah, rahab, waragab, ya, sama ini berharap dan takut, ila akhiri hadihil amsilah, dan seterusnya dari contoh-contoh ini, fakullu hadihi minal iman, wa dalilu dhalika, semua ini bagian dari iman, dan dalil akan hal tersebut ialah ma sabaqa min hadisi Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang telah berlalu, fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Taib, kemudian ya, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan wa arkanuhu sittan, iman ini rukunnya ada 6. Antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Nah, ini yang kita kenal. Yaitu Anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Lagi Syahrul, baca. Semoga Allah syarihu rahimahullah ta'ala. Qala arkanuhu sittatun an tu'mina billahi. Al-imanu billahi yashmalu al-imana biwujudillahi, bi anna allaha wahidun fi rububiyatihi, wahidun fi ilahiyatihi, li istihqaqihi al-ibadatu wa annahu li istihqaqihi al-ibadata wa annahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi, laisa kamislihi syai'un fi asma'ihi wa laisa kamislihi syai'un fi sifatihi, kama qala subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fa bayanu qawlihi an tu'mina billahi huwa syahud tauhidi kulluhu. Qala wa malaikatihi, al malaikatu jam'u malakin wa huwa al mursalu li anna aslaha ma'luku min alaka, ay arsala risalatan khosatan alaka ya'liku alukatan, wal mursalu ma'lukun au mala'akun, wa asluha ma'lukun li annaha min alaka khufifat alhamzatu kama tukhaffifu kasiran fasarat malakan, wa jam'uha malaikatun, wa lihada zuhara fi jam'i alhamzatu alhamzu li anna aslahu fi al-mufradi mawjudun, al-malaku jam'uhu malaikatun zuhara alhamzu, wa mufradul malaikati mala'akun ila akhirih ay al-mursaluna al-muwakkaluna bima wakalahumullahu azza wa jalla bihi. Wa min zalika qawlu sya'iri Abi Du'aibin, alikni ilayha wa khairul rasuli a'lamuhum binawahi al-khabar, ay arsilni ilayha, wal-alukatu ma'rufatun indal arabi bima'na arisalati. Fa'idhan al-malaikatu ma'nahum al-lugawi al-mursaluna, lakin risalatun khasatun ala wajhit ta'zimi laha. Nah, ya, qala syarih, kata Syekh Shalih al-Syekh, arkanuhu sittatun, rukun-rukunnya ada 6. Antu mina billah, kau beriman pada Allah. Al-iman billah yashmal al-iman biwujudillah. Ya, maka iman pada Allah mencakup iman akan keberadaan wujud Allah. Ya, karena ada sekte-sekte filsafat yang menyimpang mengatakan Allah tanpa wujud. Karena kalau Allah punya wujud nanti seperti makhluk. Laisa kamitsli syai. Terus mereka nyembah apa? Idan mada ya budun. Terus mereka menyembah ya buduna ma'duman. Kalau begitu mereka menyembah sesuatu yang enggak ada dong. Ini kan aneh. Ya, Allah musta'an. Bi anna Allah wahidun fi rububiyyatihi, bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, wahidun fi ilahiyyati, wahidun Maha Esa dalam ilahiyahnya. Li istihqaqi al-ibadata, karena keberhakannya dalam ibadah. Berarti yang lain enggak dapat ibadah, enggak boleh diberikan ibadah. Wa annahu wahidun fi asmahi wa sifatih. Dia yang Maha Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un fi asma'ihi wa laisa kamitslihi syai'un fi sifatih. Enggak ada sesuatu apapun yang sama menyerupainya dalam nama-nama dan sifatnya. Kama qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, fa bayanul qawlihi, maka penjelasan sabda Nabi antuk minabilah, kau beriman pada Allah, wa syarhut tauhid kullih. Itu semua syarah. Penjelasan tentang tauhid semua. Ya. Engkau beriman pada Allah, engkau beriman akan wujud Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat. Ya. Beriman akan rububiyah Allah, mengimani bahwa Allah lah yang mencipta semata, yang memberi rejeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Ya. Baik. Qala wal malaikati, beriman pada malaikat. Ya, mengimani malaikat semua. Jangan seperti orang-orang yang Yahudi yang mereka tidak beriman pada Jibril. Ya, maka dianggap mereka memusuhi malaikat semua. Al malaikah, perhatikan al malaikah jam'u malakin, jamak dari malaik, malak. Berarti satu malaikat namanya malak. Makanya malaikat pencabut nyawa cuma satu, disebutnya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa. Malak. Cuman kita terjemahinnya ke bentuk jamak ya. Karena bahasa Indonesia malaikat. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab malaikat itu jamak dari malak. Malak itulah malaikat. Ya begitulah. Nah, paham ke sini ya? Sebenarnya kalimat malaikah, malaikat itu adalah banyak malaikat. Bukan satu. Tapi kita akan nyatakan malaikat Jibril, ya kan? Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Maliknya. Ya. Kan begitu. Siapa dua malaikat? Dua malaikat tuh dua. Harusnya malakani, ya kan? Malakani, ya begitulah. Ya udah berubah. Dan malaikat udah jadi bahasa Indonesia. Aslinya jamak. Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian ialah malakul maut. Apa kita terjemahin? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat juga banyak dong jamak. Maka untuk paham hal ini kita kesampaikan dulu makna dari bahasa Indonesia. Kita fokus ke bahasa Arabnya. Taib. Wa huwa al-mursalu. Nah, malaikat ini al-mursal, sesuatu yang diutus. Isim maf'ul dari arsala yursilu irsalan. Li'anna aslaha, karena asalnya adalah makluk. Maklukun. Malakun aslinya maklukun. Min alaka ya'liku. Arsala, alaka ya'liku arsala. Ya. Misal antum mengatakan inni sa'ursilu ilaika risalatan. Sa'ursilu ilaika risalah. Jangan. Inni sa'ursilu ilaiki risalatan khosotan. Ya. Kita ganti. Ya kan? Wazannya apa? Malaka ya'liku. Ya. Inni malaktu arsaltu. Malaktu berarti arsaltu. Hah? alaka, alaktu. Alaktu ilaiki risalatan khosatan. Alaka ya'liku. Ya. Alaka ya'liku. Alukatan, ini masdarnya. Aluka. Wal marsal wal mursalu, ya. Yang namanya isim maf'ul yang mursal itu wazannya kalau ala kayaliku berarti makluk. Ala kayaliku. Alukatan. Ya. Fahuwa maklik. Wadaka makluk. Makluk. Berarti sama kayak arsala yursilu irsalan. Fahuwa mursil wadaka mursal. Makhluk mursal, ya. Au, ya. Mala, ya. Mala ak. Wa asluha makhluk, asalnya makhluk. Jadi malak, gitu kan. Jadi malakun li annaha min alaka yaliku. Khuffifa al hamzatu, hamzahnya ditakhfif. Tadinya makhluk ditakhfif. Ya. Jadi malak. Kama tukhaffafu katsiran fasarat malakan. Harusnya makhluk. Nah. Makhluk ditakhfif. Ya. Hasilnya jadi malakan. Wa jam'uha malaikatun. Jamaknya malaikah. Lihat malaika ada hamzahnya itu kan? Walihada dhahara fil jam'i alhamzu. Oleh karena itu ketika jamak malaika hamzahnya muncul. Kenapa? Li anna aslahu fil mufrad maujudun. Karena ketika mufrad memang ada hamzahnya. Makhluk. Karena ditakhfif jadi malak. Diringankan. Ya, supaya enak nyebutnya malak lebih enak daripada makhluk. Ya. Tay. Ya. Al-malaku jam'uhu malaikatun dhahara al-hamzu. Muncul ketika jamak malaika. Wa mufradul malaikati mala'ak ila akhir. Dan satu, mala'ak atau maluk. Ya, jadi malak. Ay al-mursaluna al-muwakkaluna bima wakkalahumullahu azza wa jalla bih. Itu yang diutus, yang diwakilkan sebagaimana yang Allah memberikan perwakilan pada mereka. Wa min dzalika qaulu syairi Abi Dzuaib, oleh karena itu ada ucapan penyair yang namanya Abu Dzuaib mengatakan alikni ai arsilni. Ya, fil amr alaka ya'liku. Alikni arsilni ilaiha khairur rasuli. Ya. Utuslah kepadaku, kepadanya, untuknya, ya, sebaik-baik utusan. Ya. A'lamuhum binawahil khabari. Yang paling mengetahui di antara mereka tentang khabar tersebut. Wal alukah. Wal aluka tu ma'rufatun 'indal Arab bi makna ar-risalah, dan alukah itu sudah diketahui dalam bahasa Arab maknanya adalah ar-risalah. Fa idzan, maka kalau begitu al malaikatu ma'nahum al-lughawi al-mursalun. Malaikat berarti maknanya secara bahasa al-mursalun, yang diutus. Lakin risalatun khassatun ala wajhi ta'zimilha. Namun dengan risalah yang khusus, ya, ala wajhi ta'zim. Dengan pengagungan pada risalah tersebut. Risalah yang diutus, yang disampaikan oleh malaikat itu diagungkan. Taib. Wa hadza ar-ruknu min arkanil iman. Eh, ini belum dibaca? Taib, gantian. Coba. Eh, biarin Pak Khudri, enggak apa-apa. ar-ruknu min arkanil imani tahqiquhu yakunu bi an yu'mina al-muslimu bi anna lillahi 'azza wa jalla malaikatan khalqan min khalqihi 'azza wa jalla ja'alahum muwakkalina bi tasrifi hadzal 'alami ya'muruhum fayanfudhuna bal 'ibadun mukramun la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun faman aykuna anna hadzal jinsa min khalqillahi mawjudun wa amana bidzalika wa anna minhum man yanzilu bil wahyi yanzilu wa anna minhum man yunazzilu bil wahyi ila ar-rusuli fayuballighuhum risalatillahi faqad haqqaqa hadha ruknu min arkanil imani haqqaqa hadha rukna min arkanil imani ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق ما سبق وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم صفات خلقهم ومقامهم عند ربهم وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به فكله من الإيمان التفصيلي من علم من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان به لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول طيب wa hadha ruknu min arkanil iman dan ini rukun di antara rukun-rukun iman yaitu beriman pada malaikat tahqiquhu realisasiannya itu yakunu bi an yu'mina al-muslimu bi anna lillahi malaikatan ya, yaitu seorang muslim mengimani bahwa Allah memiliki malaikat khalqan min khalqihi yang merupakan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah faja'alahum ya mukilina yang Allah menjadikan mereka mukilina bitasrifi hadzal alam ya mereka diberikan perwakilan untuk bertindak pada alam ini apakah ada yang menurunkan hujan menjaga lautan menjaga gunung dan seterusnya ya'muruhum wa yanfudun Allah memerintahkan mereka maka mereka pun melaksanakan perintah Allah bal ibadum mukramun mereka hamba-hamba yang dimuliakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mereka enggak bermaksiat pada Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka mereka melaksanakan apa yang Allah apa yang diperintahkan faman aykana anna hadzal jinsa ya min khalqillahi mawjudun wa amana bidzalika wa anna minhum man yunazzilu bil wahyi ila rasul fayubalighum risalatillah faqad haqqaqa hadza rukna min arkanil iman maka barang siapa yang meyakini bahwa jenis ini ya malaikat ini diantara makhluk-makhluk Allah ya yang ada dia beriman padanya bahwa diantara mereka malaikat ada yang diturunkan oleh Allah membawa wahyu kepada para rasul ya maka dia menyampaikan kepada mereka risalah Allah berarti dia telah merealisasikan rukun iman ini diantara rukun-rukun iman semua ba'da dari kemudian setelah itu yakunu al-iman at-tafsili. Maka setelah itu imannya ada iman tafsili itu perincian wa hada yakhtalifu fihi an-nasu bihasabil ilm. Ini baru orang-orang berbeda sesuai dengan ya, pengetahuan mereka. Lakinnal maqsudahuna namun maksud di sini anna tahqiqa hadzal rukni min arkanil iman yakunu bitahqiqi masabaqa. Bahwa merealisasikan rukun iman ini yaitu rukun iman pada malaikat itu diantara rukun-rukun iman yang realisasinya seperti yang tadi disebutkan. Ya. Wa ba'da dzalik al-iman bi kulli ma ja'a bil kitab. Setelah itu mengimani dengan ya, segala yang dibawa oleh Rasul berupa kitab, sunnah, min awsafil malaikah berupa sifat-sifat malaikat au min ahwalihim. Ya. Jadi kita imani dulu malaikat, kemudian kita imani nama-nama mereka yang disebutkan di Al-Qur'an dan tugas-tugas mereka, amal mereka. Nah, yang enggak disebutkan di nas dan Quran, kita imani secara global. Kita imani secara global. Ya. Tapi sudah azan sepertinya. Cukup nantilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.